jika kau simpan. Mawar yang ku beri, mungkin tak sewangi dulu. Mungkin tak seindah dulu. Tunggu aku, ku akan datang. Masihkah kau jaga api cinta dariku? Mungkin tak sehangat dulu. Mungkin tak seterang dulu. Tunggu aku, ku akan datang. Tunggu aku, ku akan akan datang. Tunggu aku, ku akan pulang. Kau segalanya bagiku. Kau adalah satu yang ku pinta. Tetap menunggu. Tunggu aku, ku akan datang. Tunggu aku, ku akan pulang. Mawar yang ku